Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan daras dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu pada kitabun nikah. Pada kajian sebelumnya kita telah menyelesaikan wanita-wanita atau tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Barakallahu fikum. Yang terakhir kita sebutkan yaitu diharamkan bagi seorang majikan untuk menikahi budak wanitanya. Dikarenakan akad kepemilikan antara majikan dengan budak itu lebih kuat daripada akad nikah. Berikutnya adalah pembahasan ke-8, hukmu nikahi al-kitabiyah. Hukum menikahi wanita ahlul kitab. Sebelumnya kita telah menyebutkan diharamkan untuk menikahi wanita yang musyrikah. Wanita yang musyrikah. Maka pada pembahasan pada malam hari ini kita akan membahas lebih detailnya tentang wanita dari kalangan ahlul kitab. Laqad abahal islamu nikahal harairi min ahlil kitab. Di qawlihi ta'ala al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. Pada hari ini dihalalkan untuk kalian at-tayyibat, yang baik-baik. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. Makanan atau sesembelihan ahlul kitab itu halal untuk kalian. Begitu pula sesembelihan kalian halal bagi mereka. Nah, jadi at-ta'am, makna at-ta'am di sini adalah az-zaba'ih. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana yang sudah kita jelaskan di dalam kitab Al-At'imah. Wal muhsanatu minal mu'minat. Dan juga dihalalkan untuk kalian wanita-wanita yang merdeka dari kalangan al-mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab, dan juga al-muhsanat, wanita-wanita merdeka dari kalangan ahlul kitab, min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun, apabila kalian memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka. 6. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ketetapan tentang halalnya sesembelihan dari ahlul kitab. Dan terlebih Allah juga menghalalkan wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab apabila kalian memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Waqad ajma'ul ulama ala jawazi nikahi nisa'i ahlil kitab. Dan para ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya menikahi wanita ahlul kitab. Di sana sebagian ulama ada yang menambahkan, selama wanita tersebut bukan wanita dari jenis harbiyah. Wanita harbiyah, wanita ahlul kitab yang boleh diperangi. Yang boleh diperangi. Bukan mu'ahadah. Barakallahu fikum. Selama dia itu bukan dari kalangan harbiyah, wanita yang sedang diperangi. Wa yuksadu bi ahli alkitab alladzina yajuzu nikahu nisa'ihim ahlu taurati wal injil. Yang dimaksud dengan ahlul kitab yang diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita mereka adalah ahlu taurati wal injil, al-yahud wan nasoro, al-yahud dan nasoro. Liqaulihi ta'ala antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Yaitu kalian mengatakan innama unzilal kitabu, kitab itu hanya diturunkan terhadap dua kelompok dari sebelum kami, yakni al-yahud wan nasoro, merekalah yang disebut dengan ahlul kitab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya seorang muslim dibolehkan menikahi wanita yang kafir dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Yang pertama, dia harus wanita yang merdeka, bukan dari hamba sahaya. Yang kedua, dia harus dari golongan ahlul kitab. Dari golongan ahlul kitab. Dalilnya mana? Ayat yang kita sebutkan tadi di dalam surat Al-Ma'idah. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Para muhsanat dari kalangan ahlul kitab. Berkata ahlul ilm, yang dimaksud dengan al-muhsanat pada ayat ini adalah al-harair. Yang dimaksud dengan al-muhsanat di sini adalah al-harair. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Naam. Qala ahlul ilm, al-murad bil muhsanati huna al-harair. Yang dimaksud dengan lafadz al-muhsanat di sini adalah wanita-wanita yang merdeka, bukan dari kalangan hamba sahaya. Wal muhsanat tudlaku fil Quran ala ma'anin minha. Al muhsanat di dalam Al-Quran disebutkan dengan beberapa makna. Al muhsanat, lafadz al muhsanat yang disebutkan di dalam Al-Quran ada beberapa makna. Dengan bentuk beberapa makna, di antaranya adalah al-mutazawwijat yakni zawatul azwaj. Yang pertama, al-muhsanat dengan makna wanita-wanita yang sudah menikah, yakni yang memiliki suami, yang sudah memiliki pasangan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wal muhsanatu minan nisa. Wal muhsanatu minan nisa. Di antara wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi adalah wanita-wanita yang sudah bersuami. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 24. Yang ketiga, yang kedua, al-afifat 'aniz zina. Al-afifat 'aniz zina. Orang yang terjaga dari perbuatan zina. Orang yang suci, wanita yang suci. Yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nur barakallahu fikum tentang tuduhan terhadap wanita yang menjaga kesuciannya dengan perbuatan zina, al-qadzaf. Allah menyebutkan walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda. Dan orang-orang yang menuduh dengan fahisyah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, al-afifat, yakni al-ba'idat aniz zina, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah dia dengan 80 kali cambukan. Al-murad yang dimaksud dengan al-muhsanat di dalam ayat ini adalah al-afifat, yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Sementara yang ketiga, makna al-muhsanat yang disebutkan di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan lafadz al-muhsanat di dalam Al-Quran, di antara maknanya adalah al-harair, yaitu wanita-wanita yang merdeka. Inilah yang dimaksud di dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Wanita-wanita yang merdeka dari kalangan ahlul kitab. Sehingga oleh karena itu, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menikahi wanita yang kafir, kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama apa? Dia harus dari kalangan wanita yang merdeka. Yang kedua, barakallahu fikum, dia dari kalangan ahlul kitab. Kemudian tadi kita sebutkan bahwasannya barakallahu fikum, yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah al-Yahudi dan Nasrani. Al-Yahudiyah wa Nasraniyah, wanita dari golongan Al-Yahud dan An-Nasara. Nah, sehingga oleh karena itu Al-Majus, Majusi, tidak masuk dalam kategori Ahlul Kitab yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang 5. Walaupun secara hukum jizyah, hukum jizyah sama dengan Ahlul Kitab, Al-Majuz juga diperbolehkan untuk diambil jizyah kepada mereka. Naam, barakallahu fikum, Ahlul Zimmah, Ahlul Kitab dari kalangan Ahlul Zimmah, naam, boleh diambil jizyah dari mereka. Naam, Al-Majuz, Ahlul Kitab, dan termasuk diantaranya Al-Majuz. Sementara barakallahu fikum, al-wathaniyah selain dari mereka tidak diambil. Ketika kaum muslimin mengajukan perang terhadap orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, apabila mereka itu ahlul kitab atau al-majuz, maka sebelumnya diberikan kepada mereka 3 pilihan. Yang pertama, masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, bayar jizyah, upeti. Kalau tidak, perang. 3 pilihan. Adapun al-wazani, al-wazani, al-musyrik, al-musyrikun, ahli syirik selain dari ahlul kitab dan al-majus, maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali 2. Nah, yakni masuk Islam wa illa al-qital, perang. Barakallahu fikum. Ini hukum syariat. Tetapi dalam hal ini, di dalam pernikahan, tidak disamakan al-majus, tidak disamakan dengan ahlul kitab. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qala ahlul alam. Naam. Wahal yushtaratu an takuna multazimatan bid-dinil khalis lil-yahud wan-nasara aw la yushtarat? Apakah seorang ahlul kitab, baik dari Yahudi ataupun Nasrani, wanita dari golongan mereka yang diperbolehkan untuk dinikahi, apakah disyaratkan bahwasanya wanita tersebut masih berpegang dengan ajaran yang murni dari ajaran Nabi Musa apabila dia seorang Yahudi, atau ajaran Nabi Isa alaihissalam apabila dia al-Yahud? Nah, apabila dia an-Nasrani, maka dia tidak boleh meyakini Trinitas ataupun yang lainnya, keyakinan-keyakinan syirik atau perbuatan-perbuatan syirik. Dia masih berpegang, nah, dengan agama yang masih murni dari ajaran Nabi Musa atau ajaran Nabi Isa alaihissalam. Apakah disyaratkan seperti itu? Naam, ahlul kitab yang diperbolehkan untuk dinikahi, atau tidak disyaratkan demikian? Qala ba'du ahli al-'ilm, berkata sebagian dari ahlul 'ilm, innahu yushtaratu bi an tuwahhid Allah azza wa jalla wa la tusyrika bihi syai'an walakinnaha la tatba'u illa Musa alaihi salatu wassalam in kanat yahudiyatan. Berkata sebagian dari ahlul 'ilm bahwasanya wanita yang diperbolehkan untuk dinikahi dari kalangan ahlul kitab disyaratkan bahwasanya wanita tersebut mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, walaupun dia hanya mengikuti Nabi Musa, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW apabila dia seorang Yahudi, atau dia hanya mengikuti Nabi Isa dan tidak mengikuti Nabi Muhammad apabila dia seorang Nasrani. Fa in khalafatil Islam wa asyrakat fa innaha la tahil. Apabila dia menyelisihi inti dari ajaran Islam, naam, dan menyekutukan Allah, maka wanita tersebut tidak halal. Naam, wa haula'i ramul jama' baina ayatil Maidah wa ayatil Baqarah. Mereka, naam, menjamak, para ulama yang kita sebutkan tadi menjamak antara surat Al-Maidah dengan ayat Al-Baqarah. Wala tunkihul musyrik wala tankihul musyrikati hatta tu'min. Naam. Janganlah engkau menikahi wanita-wanita yang musyrikat sampai dia beriman. Ini larangan yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Naam. Kemudian di dalam surat Al-Maidah disebutkan dihalalkan wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab yang merdeka, bukan hamba sahaya. Nah, yakni maksudnya ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah tersebut dirinci barakallahu fikum dengan ayat surat Al-Baqarah. Yakni wanita-wanita yang diperbolehkan dari untuk dinikahi dari kalangan ahlul kitab dengan syarat tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan, yaitu wanita-wanita yang masih berpegang dengan ajaran Nabi Musa apabila dia itu seorang Yahudi, atau kepada ajaran Nabi Isa yang masih murni apabila dia seorang Nasrani. Naam. Faqalu idza asyrakat billah walau kanat yahudiyatan au nasraniyatan fala tahil. Apabila dia menyekutukan Allah walaupun dia itu Yahudi ataupun Nasrani, maka tidak halal. Wa amma idza kanat ghaira musyrikatin billahi wa illam tadni bil Islam alladhi jaa bi Muhammad alaihi salatu wassalam fa innaha tahil. Wa takunul faida min qawlihi wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum annaha ghairu muslimatin wa halat la annaha musyrikatun wa halat. Naam. Barakallahu fikum. Maka apabila dia itu tidak menyekutukan Allah walaupun tidak berpegang dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka dia halal. Sehingga al-fa'idah atau makna dari ayat pada surat Al-Ma'idah, al-muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, wanita-wanita yang merdeka dari kalangan ahlul kitab. Naam, annaha ghairu muslimatin wa halat. La annaha musyrikatun wa halat. Yakni mereka itu bukan muslimah dan dihalalkan. Bukan maknanya mereka itu musyrikah lalu dihalalkan lah. Wa ila hadza dhahaba katsirun min ahli al-ilmi min as-salafi wal khalaf. Naam, dan kepada pendapat ini banyak dari kalangan ulama dari salaf dan al-khalaf berpegang dengan pendapat ini. Wa la hadza ar-ra'yi in kanat an-nasraniyah taqul bi anna Allah thalithu thalathah fa innaha la tahil. Walau tadayyanat bidinin nasara. Sehingga oleh karena berdasarkan pendapat ini, apabila seorang wanita Nasrani meyakini Trinitas, bahwasanya Allah itu adalah salah satu ilah dari tiga ilah, naam, maka wanita tersebut tidak halal walaupun dia berpegang dengan ajaran Nasara. Begitu pula dengan orang-orang Yahudi, apabila dia meyakini Uzair ibnullah, Uzair itu adalah putra Allah, maka wanita tersebut tidak halal dikarenakan dia musyrikah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian Syekh menyebutkan pendapat yang kedua, wa dhahaba aktsaru ahli al-ilmi ila anna al-ayah min alladziina utul kitab 'ammatun. Dan kebanyakan dari mayoritas dari ahlul ilm ulama berpendapat bahwasannya ayat minal ladina utul kitab dari golongan ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah amah umum, mencakupi semua jenis ahlul kitab. Fakullu manintamma ila dini ahlil kitab fahuwa minhum. Setiap orang yang menyandarkan dirinya kepada ahlul kitab, maka dia termasuk dari ahlul kitab yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Wa qalu inna hadza mukhassisun liqaulihi ta'ala fi suratil baqarah. Dan mereka mengatakan bahwasanya ayat di dalam surat Al-Maidah ini mengkhususkan ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Berbeda dengan pendapat yang pertama tadi. Nah, mereka mengatakan pendapat yang pertama bahwasanya ayat di dalam surat Al-Baqarah dikhususkan atau lebih dirinci, nah, dirinci dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Ayat di dalam surat Al-Maidah dirinci maknanya barakallahu fikum dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Sementara pendapat yang kedua ini barakallahu fikum, mereka mengatakan bahwasanya ayat yang di dalam surat Al-Baqarah yang mana kita dilarang untuk menikahi wanita-wanita yang musyrikah, ini makna ayatnya dikhususkan, dirinci dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kelima. Nah, barakallahu fikum. Lianna ayat Al-Baqarah mutaqaddimatun ala ayatil ma'idah. Dikarenakan surat Al-Baqarah, yakni ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, itu turunnya lebih dahulu daripada ayat yang ada di dalam surat Al-Ma'idah. Nah, ayat yang ada di dalam surat Al-Ma'idah ini turun lebih akhir daripada ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Thumma hadza ta'lil fil haqiqah 'alil. Lianna takhsis la farqa fihi bainal mutaqaddim wal mutaakhir. Lakin ad-dalil al-wadih huwa anna Allah dzakara fi suratil Maidah hillu nisa'i ahli al-kitab wa haka anhum asy-syirki wa kaffarahum aidan. Nah, kemudian juga yang jelas di dalam surat Al-Maidah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang halalnya wanita ahlul kitab, di dalam surat Al-Ma'idah juga Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kafirnya ahlul kitab. Dan Allah menyebutkan tentang kesyirikan mereka. Nah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu naam satu dari tiga Tuhan, satu dari tiga ilah, keyakinan Trinitas. Nah, begitu pula Allah menyebutkan di dalam surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Nah, telah kafir orang-orang yang menyebutkan, yang meyakini bahwasanya Al-Masih itu adalah putra Maryam, Isa adalah putra Maryam. Telah kafir dia. Allah menyebutkan ini juga di dalam surat Al-Maidah. Sehingga oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang halalnya wanita ahlul kitab, maka makna ahlul kitab yang disebutkan tentang kehalalan wanita mereka tersebut mencakupi semua jenis mereka. Setiap wanita ahlul yang naam menisbatkan dirinya kepada ahlul kitab, entah itu al-Yahud ataupun an-Nasara, naam masuk dalam kategori ahlul kitab, yang mana wanita mereka dihalalkan untuk dinikahi selama dia wanita yang barakallahu fikum merdeka. Dikarenakan tentang kekafiran mereka dan kesyirikan mereka juga disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Falhasil, maka kesimpulannya kata Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annalladhi alaihi jumhuru ahli al-ilm anna man tadayyana bi dini ahli al-kitab wantasaba ilaihim walau kana yakunu bitaslif fa innahu tahillu dhabihatuhu wa yahillu nikahuhu. Kesimpulannya bahwasanya mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada ahlul kitab, baik itu Yahudi dan Nasrani, walaupun dia meyakini Trinitas, maka sesembelihannya halal dan juga dihalalkan untuk menikahi wanita-wanita yang merdeka dari golongan mereka. Nah, dan tadi kita sebutkan hukum ini tidak berlaku kepada Al-Majusi. Hukum ini tidak berlaku kepada Al-Majusi. Barakallahu fikum. Dan bahkan Al-Imam Ahmad, memang ada sebagian ulama yang menghalalkan sesembelihan dari Al-Majus. Di antaranya adalah Abu Thur. Akan tetapi Al-Imam Ahmad mengingkari pendapat ini dengan pengingkaran yang sangat luar biasa. Al-Muhim, bahwasanya Al-Majus tidak halal sesembelihan mereka dan juga tidak halal untuk dinikahi wanita-wanita mereka. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Al-Hasan bin Ali, dari Al-Hasan bin Muhammad bin Ali, qala kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Majus Hajar ya'ridu alaihi al-Islam, faman aslama qubila minhu wa man aba duribat alaihi al-jizya ala alla tu'kal lahum dhabiha wa la tunkahu lahum imra'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Majus Hajar, Majusi dari wilayah Hajar, dan menawarkan Islam kepada mereka. 6. Barang siapa yang masuk Islam maka akan diterima keislaman mereka, dan barang siapa yang enggan maka akan diterapkan kepadanya al-jizya, diambil upeti darinya. Dan juga tidak dimakan sesembelihan mereka, dan juga tidak diperkenankan untuk dinikahi wanita-wanita mereka. Naam. Barakallahu fikum. Di sana ada azhar dari salafuna soleh tentang pernikahan, barakallahu fikum, yang mereka lakukan dengan ahlul kitab. Di antaranya adalah Hudzaifah. Hudzaifah ibnul Yaman. Naam, bahwa anna Hudzaifah radhiyallahu anhu nakaha yahudiyatan wa indahu arabiyatani. Hudzaifah ibnul Yaman menikahi seorang wanita Yahudi dan di sisinya juga ada dua wanita Arab, yakni muslimah. Diriwayatkan dari Abu Wa'il, beliau berkata, tazawwaja Hudzaifah yahudiyatan fakataba ilaihi Umar an khalli sabilaha. Hudzaifah menikahi seorang wanita Yahudi. Lalu Umar bin Khattab menulis surat kepadanya agar dia menceraikan wanita Yahudi tersebut. Lalu Hudzaifah menulis balik kepada Umar, "In kana haraman khallaitu sabilaha." Kalau seandainya memang itu adalah haram, maka saya akan melepaskannya. Fakataba ilaihi lalu Umar bin Khattab membalas surat Hudzaifah, "Inni la az'amu annaha haramun." Saya tidak meyakini wanita ahlul kitab itu haram. Hanya saja barakallahu fikum, beliau khawatir beliau mengkhawatirkan sikap dari sebagian orang yang lebih cenderung kepada wanita ahlul kitab kemudian meninggalkan al-muslimat. Naam. Barakallahu fikum. Dan bahkan Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, "Al-muslimu yatazawwaju an-nasraniyah." Yakni Umar bin Khattab tadi ketika memerintahkan kepada Hudzaifah untuk menceraikan istri ahlul kitabnya, bukan dikarenakan itu adalah haram, akan tetapi beliau menganggap lebih bagus baginya, bagi Hudzaifah, untuk menikahi wanita-wanita muslimah. Nah, bukan karena tidak boleh. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan atau yang disebutkan oleh Ibnu Jarir di Naam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan, "Al-muslimu yatazawwaju an-nasraniyah." Seorang muslim diperkenankan untuk menikahi wanita Nasrani. "Wala yatazawwaju an-nasrani al-muslimata." Akan tetapi, Naam, seorang Nasrani, laki-laki Nasrani, tidak diperkenankan untuk menikahi wanita yang muslimah. Naam. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya sebagian ulama mengatakan atau menambahkan syarat dalam menikahi wanita yang kafir, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Abi Ayyub qala, "La ba'sa binikahil yahudiyat wan nasraniyat illa ahlal harbi." Tidak mengapa untuk menikahi wanita-wanita Yahud dan Nasrani kecuali ahlul harb, yang terjadi perperangan. Nah, kafir harbi yang posisinya sebagai kafir harbi, kafir yang diperbolehkan untuk diperangi. Nah, barakallahu fikum, kecuali kafir harbi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan baru saja tentang perbedaan pendapat dalam permasalahan ini. Walaupun mayoritas ulama berpendapat tentang bolehnya menikahi ahlul kitab, wanita ahlul kitab, tentunya disyaratkan di sana Naam aman dari fitnah. Fitnah terhadap dunianya dan fitnah terhadap agamanya. Dan seharusnya bagi seorang muslim untuk melihat Naam maslahat dan mafsadah ketika dia berkeinginan untuk menikahi wanita ahlul kitab. Berbeda dengan salaf, Naam, mereka memiliki kemampuan ilmu, kekuatan iman yang dengannya dia mampu untuk memberikan hidayah kepada wanita-wanita yang dia nikahi tadi. Nah, sebagaimana yang terjadi pada Utsman ibn Affan. Beliau pernah menikahi wanita ahlu kitab, kemudian masuk Islam setelah dinikahi oleh beliau. Dan tentunya itu semua dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga zaman itu tidak sama dengan zaman sekarang. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya wanita yang dia nikahi haruslah wanita yang betul-betul yang afifat, yang menjaga kehormatan dirinya. Nah, yang menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suaminya walaupun dia berbeda agama dengan suaminya. Tentu seorang muslim yang baik tidak senang melihat istrinya keluar mutabarrijat, barakallahu fikum, berhias tanpa menggunakan hijab. Nah, sehingga oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ketika beliau ditanya tentang hukum menikahi naam wanita ahlul kitab, beliau mengatakan ara adamaz zawat minal kitabiyat min babi saddiz zara'i. Saya berpendapat jangan menikahi wanita ahlul kitab. Alasannya apa? Untuk menutupi celah yang bisa menjurus kepada kemungkaran, yang bisa menjurus kepada mafsadah, kerusakan. Wa in waqa'a la nubtilu. Dan kalaupun seandainya terjadi perkawinan tersebut, kita tidak mengingkarinya dan tidak membatalkan pernikahan tersebut. Hanya saja ketika ada yang berkeinginan untuk menikahi wanita ahlul kitab, barakallahu fikum, beliau menyarankan jangan menikahi wanita ahlul kitab. Tujuannya apa? Min babi saddiz zara'i, dalam rangka untuk menutupi celah. Dan kalaupun seandainya terjadi nah pernikahan tersebut, kita tidak membatalkannya. Dan seperti yang kita sampaikan tadi sebelumnya, bahwasanya zaman dahulu berbeda pada zaman sekarang, dan keadaan kita juga berbeda dengan keadaan para salafun salih seperti Hudzaifah ibnul Yaman dan juga Utsman bin Affan, yang telah mendapatkan persaksian dari Rasulullah bahwasanya beliau masuk jannah, dan bahkan sampai terjadi bai'atul ridwan dalam rangka untuk na'am menuntut balas akan berita yang muncul bahwa Utsman terbunuh atau dibunuh oleh orang-orang kufar Quraisy, sampai terjadi bai'atul ridwan, yang mana Nabi SAW mengatakan tentang para sahabat yang ikut serta dalam bai'atul ridwan tersebut, la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta asy-syajarah, tidak akan masuk neraka seorang pun dari mereka-mereka yang berbai'at di bawah asy-syajarah, yaitu bai'atul ridwan yang terjadi pada proses atau sebelum perjanjian Al-Hudaybiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.